Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan tentang tauhid, kita ulas dulu ya pelajaran yang telah lewat, khususnya tentang makna-makna dari huruf-huruf ataf yang banyak itu. Ya, kita ringkaskan. Yang pertama al-wawu. Ya, al-wawu. Wawu telah disebutkan bahwasanya dia limutlaqil jam'i, semata-mata untuk mengumpulkan apa yang sebelumnya dengan yang setelahnya dalam hukum dan i'rab. Diatofkan dengan wawu ini ya sesuatu yang bersamaan dalam hukum. Ya, seperti ja'a Zaidun wa Amrun, ketika datangnya apa? Bersama-sama. Dalam ayat fa anjaynahu wa ashhabas safinah, kami selamatkan Nabi Nuh dan juga penunggang ataupun apa orang-orang yang menaiki perahu bersamanya. Di sini diselamatkan keduanya dalam satu waktu. Ya, berarti datofkan dengan wawu ya dua hal yang terjadi di waktu yang sama. Juga diatofkan dengan wawu ya sesuatu kepada yang mendahuluinya. Seperti dalam ayat walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahima. Telah kami utus kepada Sungguh telah kami utus Nabi Nuh dan juga Ibrahim. Nabi Ibrahim diatofkan kepada Nuh, dan Nabi Nuh tentunya datang terlebih dahulu, diangkat terlebih dahulu sebagai Rasul. Kemudian kadang diatofkan dengan wawu sesuatu kepada yang datang setelahnya. Ya. Contoh namutu wa nahya. Namutu wa nahya. Kami hidup dan kami mati. Di sini nahya hidup diatofkan kepada namut. Dan sudah diketahui bahwasanya ya hidup dulu ya kemudian baru mati, tapi di sini diatofkan dengan wawu ya nahya kepada namut ya, berarti nahya di sini diatofkan kepada sesuatu yang mengikutinya. Namut setelah hidup kan mati kan. Kemudian fa telah disebutkan maknanya adalah apa? At-tartib wa ta'qib, urutan dan langsung, tidak ada apa senggang waktu. Ya, min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari nutfah Allah menciptakan manusia, faqaddarah, kemudian langsung Allah takdirkan takdir-takdirnya. Ya. Kemudian thumma, untuk apa? Mananya? Tertib, urutan juga tapi bersama apa? Tarahi, adanya apa? Senggang waktu. Ya. Fa inna khalaqnakum min turabin, thumma min nutfatin, thumma min 'alaqatin, thumma min mudghah. Kami sungguh telah menciptakan kalian dari turab, tanah, kemudian dari nutfah, kemudian segumpal darah ya dan segumpal daging. Itu ada apa? Tartib dan apa? Tarohi, senggang waktu. Kemudian makna ataupun huruf yang berikutnya setelah thumma apa? Au. Ya, au memiliki beberapa makna. Yang pertama apa? Takhir, memberikan pilihan. Ya, batasannya adalah tidak boleh mengumpulkan apa yang sebelum au dengan yang setelahnya. Contoh tazawwaj hindan au ukhtaha, tazawwaj hindan au ukhtaha. Kemudian makna yang kedua dari au apa? Al ibahah, ya. Pembolehan. Dhabitnya apa batasannya au dengan makna ibahah? Yaitu ketika bisa dikumpulkan apa yang setelah au dengan yang sebelum au. Jalis ya, Al Hasan au Ibnu Sirin. Silakan kau bermajlis dengan Al Hasan Al Basri atau Ibnu Sirin. Boleh kita mengumpulkan majlis. Ya. Dalam satu hari, ya misalkan paginya bersama Al-Hasan, kemudian siangnya bersama Ibn Sirin, tapi beliau sudah tidak ada ya. Atau kita bikin contoh yang lain, jalis al-ulama awiz zuhad gitu kan. Kemudian makna au berikutnya adalah apa? Taksim, taksim untuk pembagian. Al-kalimatu apa? Ismun au fi'lun au harfun. Nah itu. Kalimat adalah isim atau fi'il atau huruf. Ya isim ya kalimat, fi'il ya kalimat, huruf ya kalimat. Nah itu. Kemudian makna berikutnya dari awal adalah asyak, untuk menunjukkan makna keraguan. Ya, qala labithtu yauman aw ba'd yaum. Ya. Dia berkata, labithtu, saya tinggal sehari atau beberapa hari. Ya, tinggal antum kiaskan saja, boleh dicontohkan dengan contoh yang lain. Ja'a Zaidun aw Amrun, ketika antum ragu siapa yang datang, ya, Zaid ataupun Amr. Kemudian makna yang berikutnya dari awal apa? Untuk ibham, menyamarkan, tahu si pembicara ini siapa yang melakukan satu hukum, cuma ia sengaja menyamarkannya. Ya. Ja'a Zaidun aw Amrun. tahu si pembicara ini yang datang Amr, cuma sengaja dia samarkan kepada orang yang diajak bicara. Dalam ayat di antara contohnya, wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Sungguhnya kami atau kalian yang ada di atas petunjuk ataupun di atas kesesatan yang sangat nyata. Kemudian yang berikutnya am. Ya, am. Ini am ada dua makna, ada dua faedah. Yang pertama untuk apa? Taswiyah baina asyai'aini, menyamakan dua hal. Ya, menyamakan dua hal, yaitu apa yang sebelum am dengan yang sesudahnya. Kapan am dengan makna ini? Yaitu ketika didahului dengan hamzah taswiyah. Hamzah taswiyah adalah hamzah yang didahului dengan kalimat sawa. Sawa'un 'alaina, apa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ah, kalau amnya bermakna at-taswiyah, ya, maka pengatofan dengan am adalah apa? Jumlah kepada jumlah, bukan mufrad kepada mufrad. Kemudian yang kedua dari am adalah apa? Fungsinya talabut ta'yin, ya. Mengharapkan ataupun menuntut kepastian. Tahu sih siapa yang salah satunya ini yang melakukan satu hukum, cuma enggak pasti gitu. Ya, dipastikan. Ya, amusafirun, amuhammadun musafirun am zaidun. Si pembicara tahu bahwasanya salah satunya itu adalah musafir, cuma yang pastinya siapa belum tahu, maka di apa? Tanyakan dengan hamzah ini. Hamzah istifham, dan amnya fungsinya tadi talabut ta'yin. Dalam ayat disebutkan a antum asyaddu khalqan amis sama, apakah kalian yang lebih kuat penciptaannya ataupun langit? Ya. Sudah lewat. Ya. Kemudian yang berikutnya apa? Al bal, ya. Bal. Ya, bal ini dia datang sebagai huruf athaf kapan? Ketika yang setelahnya adalah apa? Mufrad, itu syaratnya. Ya, syaratnya bal agar dia datang sebagai huruf athaf, yaitu agar yang setelahnya adalah apa? Mufrad, bukan jumlah. Ya, bukan jumlah. Dalam ayat disebutkan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahyaun. Janganlah kalian mengatakan kepada orang-orang yang terbunuh di jalan Allah bahwasanya mereka itu orang-orang mati, bal bahkan mereka adalah ahyaun, orang-orang yang hidup. Lihat, amwatun marfu, ahyaun yang diatofkan kepada amwat ikut apa? Marfu. Dan sudah kita lewatkan makna yang lain dari bal, ya, tergantung apa kalimat yang mendahulunya, ya. Kalau kalimat yang mendahulunya penetapan, ya, maknanya idrob, iya kan? Atau kalimat sebelumnya amr, itu juga apa? Idrob. Tapi kalau kalimat sebelumnya nahi ataupun nafi, maka maknanya apa? Iqrar, karena penetapan, ya. Penetapan, ya. Jadi kalau bal, ya, atof dengan bal itu dilihat kalimat sebelumnya. Kalau kalimat sebelumnya itu itsbat, penetapan, maka dia untuk idrob, ya. Ja'a Zaidun bal Amrun. Ya. Ja'a Zaidun bal Amrun. Datang Zaid bahkan Amr. Apa makna idrob? Makna idrob memindahkan hukum dari apa yang sebelum bal kepada yang setelahnya. Kemudian apa yang sebelum balnya hukumnya apa? Didiamkan, tidak dikomentari. Ya. Liyakum Zaidun bal Amrun. Kalau tadi setelah itsbat, ya, qama Zaidun bal Amrun, kemudian yang kedua setelah apa? Amr. Liyakum Zaidun bal Amrun. Adapun kalau datangnya setelah nafi atau nahi, maka maknanya apa? Iqrar, penetapan hukum untuk yang sebelumnya dan untuk yang setelahnya. Hanya saja hukum yang ditetapkan sebelum bal berlawanan dengan hukum yang ditetapkan setelah bal. La tu sahib al-kadhib bal as-sadiqa. Ya, as-sadiqa. Ya, Arabnya mudah insyaallah. Yang setelahnya dikatakan ma'tuf. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apa? Am sudah, ya? Apa? Bal sudah. La, ya, kemudian. Kemudian la, ya, sekitar kita ulasan saja. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah la. Ya, fungsinya apa? La menetapkan hukum untuk yang sebelumnya dan menafikan hukum tersebut dari yang setelahnya, dari yang setelahnya. Ya. Apa contohnya? Hah, yang la ini? Ja'a Zaidun la Amrun. Ya, datang Zaid bukan Amr. Ini kan ditetapkan hukum kedatangan untuk yang sebelum la itu Zaid, dan dinafikan dari apa? Yang setelahnya Amr. Kemudian yang berikutnya apa? La, lakin. Disebut dengan huruf apa? Lakin is tidrak. Ya, dan lakin itu dia datang sebagai huruf jar dengan berapa syarat? Tiga syarat. Ya, tiga syarat. Yang pertama, agar yang diatofkan dengan lakin isim mufrad. Yang kedua, agar lakinnya didahului oleh penafian atau nahi larangan. Ya. Yang ketiga, agar lakinya tidak digandengi dengan wawu. Wawu. Ya. Dalam ayat disebutkan wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in walakin dzikra la'allahum yattaqun. Ya. Atau dalam contoh yang lain, la tusadiq al-gasula lakin apa yang semangat? Al-mujtahida, gitu kan? La tusadiq al-gasula, jangan kau berkawan dengan orang yang pemalas, tapi berkawanlah dengan orang yang sungguh-sungguh. Karena teman itu mempengaruhi ya kepada temannya yang lain. Kemudian yang berikutnya apa? Hatta, maknanya apa hatta? Ya, tidak mutlak ya, tidak mutlak. Bahwasanya kalau hatta itu datang sebagai apa huruf? Atof. Makanya dikatakan hatta pada sebagian tempatnya, pada sebagian tempatnya. Ya. Apa makna hatta? Ya. Al-ghayah, mulughul ghayah. Ya. Bersama dengan apa adanya? Tadrij, ya kan? Tadrij. Ya. Proses dari yang sedikit kemudian dari yang kecil kepada yang besar atau yang besar kepada yang kecil, ya urutan. Nah itu. Adapun imma kita katakan kemarin apa, dia tidak termasuk apa huruf ataf. Ya kata siapa itu? Al-Imam Ibnu Qayyim, karena empat alasan yang sudah kita lewatkan. Tinggal di merujuk kembali ya. Ya kemudian sudah kita jelaskan bahwasanya hukum daripada ataf adalah ngikut kepada apa? Ma'atuf alaihnya. Kalau ma'atuf alaihnya marfu, maka dia ikut marfu. Kalau ma'atuf alaihnya mansub, maka dia ikut mansub. Kalau ma'atuf alaihnya majru, maka dia ikut. Kalau ma'atuf alaihnya majzum, maka dia ikut majzum. Nah itu. Alasannya apa? Ya tabaiyah, sebagai tabi'. Ada juga yang mengatakan bahwasanya alasannya ya karena amilnya sama dengan yang sebelumnya. Nah, kita masuk ya ke pembahasan berikutnya. Sering diulang-ulang ya. At-taukid, ya, pembahasan tentang apa? At-taukid dan juga macam-macamnya serta hukum-hukumnya. Bab at-taukid, bab at-taukid. Taukid adalah tabi'un. Nah, tabi'. Ucapan tabi' mencakup apa saja? Na'at. Kemudian apa lagi yang barusan lewat? Ataf. Apa lagi? Taukid. Kemudian apa lagi? Badal. Ya. Umum tabi' ini. Ya, tabi' yang ikut kepada yang sebelumnya. Lil muakkad, nah baru mengeluarkan yang lainnya, ya kan? Tabi lil muakkad yang mengikuti isim yang ditaukidi, yang diberikan apa? Tekanan. Ya. Tabi bagi muakkad, jadi ada istilah muakkad, ya, ada istilah muakkid ya. Kalau muakkad tuh yang ditaukidi ya. Kalau muakkid ya taukidnya. Contoh ya, jaa Zaidun nafsuhu, datang Zaid sendirinya. Datang Zaid sendiri. Ya. Ja'a Zaid ainuh. Ya. Datang Zaid. Ya benar-benar dia yang datang gitu ainuh tuh. Ya. Ja'a Zaidun nafsuh. Bukan temannya. Bukan kakaknya. Ya. Ja'a Zaidun ainuh ataupun nafsuh. Itu nafsuh taukid itu. Ya. Dia mu'akidnya. Zaidun disebut apa? Mu'akad yang ditaukidi. Ja'a Zaidun apa? Nafsuhu. Maka Zaidunnya sebagai apa? Mu'akad yang ditaukid. Taukidnya apa? Ya nafsuhu taukid. Nanti akan dijelaskan makna apa dari ini. Ya taukid ini. Ya secara makna ya dari akad yu'akidu taukid. Ya memberikan penguatan, penekanan. Ya. Jadi taukid adalah tabi' yang mengikuti atau datang setelah yang ditaukidi. Mengikuti mu'akad dalam hal apa saja? Fi raf'ihi dalam hal rafa'nya. Kalau mu'akadnya yang ditaukidnya rafa', maka taukidnya ikut rafa'. Ja'a Zaidun nafsuhu. Ra'aitu Zaidan nafsahu. Marartu bi Zaidin nafsihi. Gitu. Ngikut ya taukid ini kepada mu'akadnya dalam hal rafa'nya, dalam hal nasabnya, dalam hal khafadnya dan dalam hal rifahnya. Kenapa tidak disebut dengan tidak disebut nakirahnya? Ya, karena taukid itu tidak datang kecuali dalam keadaan apa? Ma'rifah. Terjadinya pada yang ma'rifah. Sehingga tidak disebutin apa? Dalam hal nakirahnya tidak, ya. Paham ini makna taukid secara istilah, yaitu tabi yang mengikuti mu'akkad, isim yang ditaukidi dalam hal i'robnya, rofa, nasab dan khafadnya. Tidak ada pada sini jazm, karena tidak terjadi di situ, tidak terjadi pada fi'il, hanya pada apa? Isim. Wa ta'rifih, dan juga dalam hal ma'rifahnya. Kenapa tidak disebutkan wa tankirihi? Karena taukid itu lafadnya semuanya adalah apa? Ma'rifah. Jadi terjadinya hanya pada yang ma'rifah. Ya. Kalau dibutuhkan kita sebutkan ya makna dari taukid. Ya, makna taukid secara bahasa itu dari taqwiyah, penguatan. Menguatkan. Akadtu syai'a, saya menguatkan sesuatu. Ya, wakadtu. Ya, dari akada atau dari wakada. Kalau akada yuakidu ta'kid, kalau wakada yuakidu taukid, sama maknanya. Idza qawaitahu, apabila engkau menguatkannya. Menguatkannya. Dan taukid itu ada dua macam, ya. Taukid ada berapa macam? Dua macam. Kalau yang disebutkan oleh al-musannif at-taukid tabi'un, ini makna taukid secara apa? Istilah. Ya, secara istilah. Ya. Adapun maknanya secara bahasa tadi taqwiyah. Ya, taqwiyah. Ya. Penguatan. Ah, taukid itu ada dua macam. Taukid ada dua macam-macam. Yang pertama dari at-taukid adalah at-taukid al-lafzi. Apa? At-taukid al-lafzi. Taukid al-lafzi itu dihasilkan dengan cara mengulang lafaznya. Mengulang apa? Lafaznya. Atau mengulang sinonimnya. Ya, mengulang sinonimnya. Nah, itu terjadi bisa pada isim, pada fi'il, ataupun pada huruf. Contoh taukid lafzi pada isimnya, ja'a Muhammadun Muhammadun, datang Muhammad Muhammad. Ya, Muhammad yang pertama itu mu'akkadnya, Muhammad yang kedua apa? Taukidnya. Ya, kalau di i'rab ja'a fi'ilun ma'ad mabni 'alal fath la mahalla la minal i'rab. Muhammadun fa'il marfu' 'alamat rafi' ad-dhamma dhahir 'ala akhirih. Muhammad yang kedua apa? Taukid lafzi. Ya, marfu'. Ya. Kenapa dia marfu'? Karena dia taukid lil marfu', maka marfu'. Ya, marfu' mithlu wa alamatu rafi' ad-dhamma dhahira 'ala akhirih. Itu taukid lafzi. Dihasilkan dengan cara apa? Mengulang lafaznya. Pada fi'il juga terjadi, ja'a ja'a Muhammadun. Ja'a ja'a Muhammadun. Mana taukidnya? Ja'a yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Ya. Ja'a itu fi'lun ma'ub. Mabni 'alal fath fi mahalli la mahalla lahu minal i'rab. Ya, Muhammad itu fa'ilnya mana? Fa'ilnya ja'a yang pertama atau yang kedua? Ya, jadi Muhammad itu fa'ilnya ja'a yang pertama. Adapun ja'a yang kedua tidak ada fa'ilnya. Dia didatangkan hanya untuk apa? Taukid saja. Sehingga ja'a yang kedua dikatakan apa? Taukid lafzi. Ya, taukid lafzi. Ya. Tidak ada fa'ilnya dia. Ya. Tidak ada fa'ilnya fi'lun ma'ub. Ja'a li taukid. Ya, didatangkan untuk taukid. Ya. Ya, kemudian pada huruf juga terjadi. Ya, contoh aja'a, ya. Aja'a Zaidun atau hal ja'a Zaidun, kata na'am, na'am. Ja'a Zaidun misalkan, ya. Kalau ada yang bertanya hal ja'a Zaidun ataupun ya, apakah Zaid sudah datang? Maka dijawab na'am, na'am ja'a Muhammadun atau ja'a Zaidun. Ya, na'am yang pertama ini huruf jawab, harfu jawab. Ya, kemudian na'am yang kedua taukid. Bisa juga dihasilkan ini taukid lafzi dengan sinonimnya. Hey, ja'a hadara Zaidun. Ja'a hadara Zaidun. Ja'a dengan hadara sama maknanya, ya? Ya, bisa juga dibikin dari sinonimnya. Ja'a hadara, maka ja'a itu fil mad, hadaranya apa? Taukid bagi ja'a. Dan itu tidak dibahas di sini, ya, oleh al-musannif. Atau umum, ya. Atau beliau menyebutkannya umum, tabi' lil muakkad, ya. Tabi' bagi muakkadnya. Ya, lebih condong kepada taukid apa? Yang maknawinya, ya, tapi bagi yang ditaukidi dalam rofaknya, nasabnya, khafadnya dan ma'rifahnya, kan ma'rifahnya. Ya, adapun pada fi'il kan tidak dikatakan ma'rifah, ya. Ya, lebih ke taukid apa? Maknawi. Ya. Ya, tauqid ma'nawi. Tauqid ma'nawi definisinya adalah tabi'. Ya. Tauqid ma'nawi adalah tabi' yang ia fungsinya adalah untuk menghilangkan kemungkinan lupa atau majaz, ya. Menghilangkan kemungkinan lupa ataupun majaz. Ya, contoh ya. Kalau dikatakan ja'a Zaidun, khawatir gitu, disangka si pembicara ini lupa, maka dikasih taukid. Ja'a Zaidun nafsuh, ja'a Zaid itu dia sendiri yang datang. Ya. Atau disangka majaz saja, bukan Zaid gitu, tapi temannya. Ya. Ja'a Amir, Amir itu datang. Dikira yang berbicara ini lupa, maka dikatakan nafsuh, dia sendiri yang datang. Untuk menepis dugaan lupa ataupun menepis dugaan majaz. Kalau dikatakan ja'a al-amiru, mungkin ada yang menyangka ini jangan-jangan yang dimaukan bukan amir gitu, tapi wakilnya. Maka itu ditepis dengan apa? Taukid ini. Nafsu, dia sendiri yang datang. Bukan apa? Hah? Ya, bukan wakilnya, bukan wakilnya. Paham ini? Ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan lafad-lafadnya. Ya. Iramnya bisa kan? Ya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang lafad-lafad taukid maknawi. Adapun taukid yang lafzi itu mudah ya. Ya tinggal mengulang saja lafadnya atau yang sinonim sesinonim dengannya. Ya. Pada fi'il khususnya. Kalau pada isim bisa enggak? Ya bisa juga. Misal kunyahnya ya ja'a Zaidun. Ya. Ja'a Zaidun, tapi kadang bisa dikasih badal nantinya sangkanya ya akhuka kalau misalkan. Sangkanya badal nantinya bukan taukid. Ya. Ja'a Zaidun Zaidun. Ya, qala wa yakunu bi alfadhin ma'lumatin. Dan taukid itu yakunu isimnya yakunu mana? Dhamir mustatir ya. Kan yakunu kan apa? Fi'il yang naqiso kan? Yang dia merafakan isimnya dan menasabkan khobarnya. Mana isimnya kun? Bomir musatir fihi. Jawazan taktinya huwa, kembali kepada taukid. Sehingga terjemahannya, taukid itu yakunu terjadi bi alfadhin ma'lumatin. Dengan lafad-lafad tertentu yang sudah ditentukan. Mana khobarnya kun? Itu jar majrur bi alfadhin ma'lumatin. Jadi jar majrur pada mahalnya apa? Nasab. Khobarnya yakun ya ba harfu jar al fadhin ismun majrur bil ba wa alamatu jari al kasrah al jar wal majrur muta'alliq bi mahdhuf sebagai apa fi mahalli nasbin khabar yakun ma'lumatin i'rabnya apa sudah lewat tuh ma'lumatin bi al fadhin kalau al fadhin majrur kan ba kan kalau ma'lumatin dijarkan kenapa sebagai apa na'at dia na'at dari al fadh dari mana kita tahu ma'lumatin itu na'at dari al fadh ya dari hisi i'rabnya sama-sama majrur. Kemudian dia sifat kan wasaf isim maf'ul ma'lumat dari al-ilm. Ma'lum. Karena di sini al-fadh itu apa? Jamak taksir, maka dia dihukumi mu'annas, maka dikasih ta gitu sifatnya. Ma'lumatin, gitu ya. Paham enggak? Al-fadhin ma'lumatin. Al-fadh yang tertentu yang sudah diketahui. Ya, yang sudah diketahui. Sehingga kewajiban kita hanya menghafal saja, tidak boleh mengiaskannya. Itu enak insyaallah pembahasan taukid ini karena lafadznya sudah tertentu gitu. Kita tidak mengiaskannya, hanya mengambil saja kita gunakan. Ya. Paham ini? Jadi taukid itu terjadi dengan taukid apa? Yang dimaksud dengan taukid ma'nawi. Taukid ma'nawi itu terjadi dengan lafadz-lafadz yang sudah ditentukan. Ya, tidak bisa dikiaskan, hanya kita apa? Hafalkan saja. Wahia dan iya hiya kembali ke mana? Dan dia lafad-lafad yang tertentu itu dari lafad-lafad taukid gitu kan adalah iya i'rabnya apa dhamir munfasil mabni 'alal fathi fi mahalli rafin mubtada an-nafsu sebagai apa marfu setelah mubtada apa khabar marfu 'alamat rafi' ad-dhamma adh-dhahiru 'ala akhiri wal 'ainu kenapa di dhamma juga ataf apa bahasa ini ataf nasak yang sudah kita lewatkan ataf dengan huruf ataf wal 'ainu surus wa kullun wa ajma'u semuanya ya yang diatafkan itu kepada yang marfu ikut marfu dan dia lafaz-lafaz taukid yang sudah tertentu itu adalah yang pertama adalah an-nafsu. An-nafsu wal-ainu. Mana yang sama ya an-nafsu dengan al-ainu, bukan mata. Kalau dikatakan ja'a Zaidun nafsuhu, sama dengan kalau dikatakan ja'a Zaidun ainuhu. Datang Zaid, ia sendiri. Ya, yang datang bukan siapa-siapa gitu. Terjemahnya enak kayak gitu. Ja'a Zaidun ainuhu. Datang Zaid. Apa? Taukidnya bagusnya. Benar-benar dia yang datang gitu kan. Dia sendiri gitu kan. Ya. Datang Zaid dia sendiri. Bukan ain mata di sini ya. Datang ja'a Zaidun nafsuhu. Saya ra'aitu al-amira nafsahu. Saya melihat al-amir. Apa al-amir? Iya, al-amir maksudnya pemimpin. Pemimpin. Nafsahu iya, ia sendiri, bukan apa wakilnya, bukan yang lain gitu loh. Nah, itu di antara fungsi apa? Taukid. Untuk menepis anggapan bahwasanya di sana ada lupa ataupun majaz gitu dari kalam. Katanya demikian. Ya, meskipun dalam masalah majaz yang rajih, ya, tidak ada majaz dalam Al-Qur'an, dalam sunnah, bahkan dalam lughah. Yang rajih tidak ada majaz, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-muhim dengan ditambahkannya taukid ini, ya, menunjukkan bahwasanya hukum itu menimpa, ya, menimpa isim yang disebutkan itu, bukan pada yang lain. Kalau ja'a Zaidun nafsu, yang datangnya benar-benar siapa? Zaid gitu. Ya. Tidak ada lupa, tidak ada majaz di situ. Ya. Kemudian yang berikutnya kullun. Ya, kullun. Mana ya apa kullun? Seluruhnya. Ya. Ja'a al-jaisu kulluhum. Pasukan itu datang semuanya. Ya. Kulluhum. Ajma'u juga sama. Maknanya dengan apa? Kullun. Ya. Nanti akan kita sebutkan insyaallah contoh-contohnya dan bahasannya. Satu demi satu. Wa tawabi'u ajma' dan tabi'-tabi'nya ajma'. Jadi ajma' ini memiliki pengikut-pengikut di belakangnya. Yang kalau disebutkan ajma', yang lainnya boleh diikutkan. Apa saja sih pengikut-pengikutnya ajma'? Akta', abta', absa', ya mana yang sama. Cuma kalau antum tambahkan setelah ajma', akta', abta', ya taukidnya lebih kuat gitu ya. Dari sisi makna sama, cuma tidak perlu seperti ini untuk kita jelaskan ya, asal katanya. Yang jelas antum ingat-ingat bahwasanya ajma' memiliki apa? Tawabi'. Apa saja tawabi'nya? Akta, abta, abso. Jadi akta ini tidak boleh disebutkan sendirian. Kalau disebutkan ajma' baru aktanya disebutkan boleh. Nih, ataupun abta, ataupun abso. Contoh, qoma Zaidun nafsuhu. Qoma Zaidun nafsuhu. I'rabnya bagaimana? Qoma fi'ilun ma'ad mabni ala al-fath la mahalla la minal arab. Zaidun fa'il marfu' alamat rafi al-dhamma zahiru ala akhirihi. Nafsuhu taukid li Zaid, taukid li al-marfu' marfu' mithluh wa alamat rafihi al-dhamma zahiru ala akhirihi wa huwa mudaf al-hadamir mutasil mabni ala al-dham fi mahalli jarrin mudafun ilaih. Ra'aitul qawma kullahum. Saya melihat kaum itu seluruhnya tanpa ada yang tertinggal satupun. Bagaimana i'rabnya ra'aitu? Ra'a fi'ilun. Atau kalau mau diglobalkan dulu bagus. Ra'aitu fi'ilun wa fa'il. Ra'a fi'ilun ma'ad mabni ala sukun fi mahalli la apa? Mabni ala sukun litisoli bidwami rafin mutaharik. Nanti ada, dan dia, tidak ada mahal dalam i'rab. Kemudian atta dhamir muttasil mabni ala dham fi mahalli rafin fa'il. Al-qawma ya maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi kullahum. Apa i'rabnya kullahum? Taukid ya, terus taukid betul ya. Taukid li lil qawm, taukid lil mansub mal mansub mithluhu alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi wa huwa mudhaf. Kemudian hum dhamir muttasil mabni ala as-sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Marartu bil qawmi ajma'ina. Marartu bil qawmi ajma'ina. Marartu fi'lun wa fa'il. Marra fi'ilun madh mabni 'ala sukun litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin la mahalla la minal ya'ra'ta dhamirun muttasil mabni 'ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il bil qaumi al jar wal majrur ya muta'alliq bi bil fi'l dengan fi'l dengan marra itu al ba fa al ba harfu jarrin al qaumi ismun majrurun bi bil ba wa alamatu jarrihi al kasra dhahir al ajma'ina taukid li al qaum taukid lil majrur wa alamatu jarrihi ajma'ina al ya niabatan li annahu jam'ul mudzakkar salim jam'ul mudzakkar salim kan iya jangan bingung. Nanti insyaallah akan ada tambahannya. Ya. Jadi ingat-ingat itu, lafaz-lafaznya taukid, an-nafas. Dan ada yang belum disebutkan. Kalau kullun itu untuk lebih dari dua ya, banyak. Kalau untuk dua orangnya, kalau laki-laki kila, ra'aitu misalkan ya. Az-zaidaini kilaihima, ja'a az-zaidani kilahuma, gitu. Ja'at al-Fatimah al-Fad atau Hindun wa Zainabu kiltahuma, gitu. Jadi kalau untuk mudzakkar dua apa? Kila. Kalau untuk dua mu'anas apa? Kilta. Kalau rofa dengan alif kila. Ya, kalau nasab dan jar dengan apa? Ya kilai. Kilta, kiltai. Ya. Tapi ada syaratnya agar dia kila dan kilta ini didofahkan kepada apa? Dhamir yang kembali kepada yang sebelumnya. Seperti ja'a az-zaidani kilahuma. Tuh. Datang Zaid kedua-duanya datang. Ya. Benar-benar keduanya datang. Ya. Jami' ju'amah juga termasuk apa? Lafaz-lafaz taukid. Ya. Ada syaratnya ya, nanti insyaallah kita ulang pada pertemuan berikutnya, kita globalkan dulu ya. Pada sore. Ya. Dipersyaratkan pada lafaz-lafaz ini agar didhofahkan kepada dhamir yang kembali kepada apa? Mu'akkad yang ditaukidi dan dhamirnya yutabiquhu sesuai. Kalau yang ditaukidnya mufrad maka dhamir yang bergandengan dengan taukid harus mufrad. Qama Zaidun nafsuhu tuh. Ya, qama Zaidun nafsuhu. Enggak boleh nafsuhuma. Kenapa? Karena ha ini kembali kepada Zaid. Ya. Ya. Adapun nafas dan ain itu ditaukidi dengan nafas dan ain yang mufrad. Ya. Dan yang musanna dan yang jamak. Ya. Apa yang mufrad musanna dan jamak bisa. Ya. Kemudian kita sebutkan dulu globalnya. Ya. Apa contohnya kalau yang mufrad tadi? Ja'a Zaidun nafsuhu. Iya. Adapun kalau yang ditaukid di musanna itu dijamakkan nafasnya. Atau jamak ja'a Zaidani anfusuhuma gitu ya. Anfusuhuma ja Zaidun anfusuhum gitu ya. Bisa ditaukid dengan nafas ini dengan ain ini ya, meskipun kalau yang ditaukid di mufrad ya dengan nafas mufrad lafadznya ain mufrad, tapi kalau yang ditaukid di musan atau jamak maka dijamakkan ya nafasnya dengan anfus ainnya dan ayun. Ja'a az-zaidani apa anfusuhuma atau a yunuhuma. Iya kan? Dua orang sih. Iya. Kemudian apa lagi? Ja'a Zaiduna yang jamaknya anfusuhum atau a yunuhum. Gitu ya. Paham enggak? Ya. Ya. Ya. Kemudian kila dengan kilta. Ini tidak boleh ditaukidi dengan kila dan kilta. Silakan tambahkan ya kila dan kilta enggak disebutkan di sini ya. Ditaukid dengan kila dan kilta untuk musanna. Kalau untuk yang muzakarnya kila. Ja'a Zaidani atau Zaidun wa Amrun kilahuma. Ra'aitu az-zaidaini. Apa? Kilaihima. Marantu bi Zaidaini kilaihima gitu. Ja'at al-Fatimatani kiltahuma gitu. Ra'aitu al-Fatimataini kiltaihima. Marantu bi bil Fatimataini apa? Kiltaihima. Ya. Yeah. Paham itu? Ya. Pakai kaf. Kila, kila. Bukan qila ya, kila. Kila, kilta. Kaf lam alif kila. Kaf lam ta alif kilta. Kemudian adapun kullun dan jami'. Ya, kemudian jami' ajma', ya. Itu dan amah juga bisa. Itu ditaukidi dengannya jamak. Ya. Ya, jami' itu juga masuk. Ya, adapun kul, jami', amah ditaukidi dengannya jamak. Mufrad juga bisa, tapi mufradnya ini berjuz-juz nanti insyaallah lah. Dan tidak boleh ditaukid dengan kul dan jami' amah itu musanna, enggak boleh. Adapun lafaz ajma', ajma', apalagi? Jama', ya, ajma' itu yang mudzakarnya ya. Ajma'un itu. Kalau yang mana jama', ajma'un, juma'. Ini juma'. Ini lafaz-lafaz ini tidak disandarkan kepada dhamir, tidak pula disandarkan kepada selainnya. Seperti itu aja, ajma'. Tidak didhafahkan kepada dhamir ataupun didhafahkan kepada yang lainnya. Ajma', kemudian apa? Jama', ajma'un, juma'. Ya. Tapi insyaallah lah kita ahsan nanti rincikan lagi pada kesempatan berikutnya, satu demi satu. Ya. Beserta contoh-contohnya. Adapun tadi akta, abta, abso itu hanya ikut apa? Ajma' saja. Hanya ikut kepada ajma' saja. Ya. Ja'al jaisu. Apa? Kulluhu. Kalau melihat lafadnya, al-jaisu itu mufrad ya. Tapi kalau melihat lafad, ya, maknanya jamak boleh kulluhum juga. Maknanya kan jamak, tapi lafadnya mufrad. Karena alif lam lijins. Ya. Hadarur rijalu jami'uhum. Jami'uhum. Iya. Kemudian adapun ajma', ya ajma'. Adapun ajma', tidak boleh ditaukidi dengan lafaz ajma' kecuali setelah kul. Setelah kul. Seperti dalam ayat fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Ya, kulluhum ajma'un. Ya. Ini rinciannya banyak. Pembahasan ini lumayan makan waktu nih rinciannya. Bagaimana mau dibahas sekarang atau nanti? Hah? Nanti aja ya sudah. Nah, nanti kita sebutkanlah persyaratannya satu demi satu. Nanti kita bahas dari nafas dan ain. Syarat-syaratnya. Ya, sudah disinggung diantaranya tadi taukid dengan nafas dan ain. Syaratnya apa? Agar didhafahkan kepada dhamir yang kembali kepada yang ditaukidi. Dan dhamirnya harus selaras dengan yang ditaukidi. Kidi, yang ditaukidi ini, yang ditaukidi ini istilahnya apa? Muakkad. Boleh ditaukidi dengan nafs dan ain, mufrad, musanna, jamak. Iya, boleh. Insyaallah nanti aja ya rinciannya. Insyaallah kita nyusul pertemuan berikutnya, itu hanya gambaran globalnya saja dulu. Iya. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.